berpisah di penghujung jalan. Rajang talang ing ati. kenyataan heng sandengku nyawang manis esamu kawe lara merasaku tentrameng hatiku hayo pekat tresnamu

Juga bisa patah, tapi cinta sing diputeri ya Mas Gatlek. Reseneleke dipasone digas. Yo. Totonen le. Selamariko isato beda terlahir pate. Bintang Fortuna Dinsita dalam aku jalan dong. Ayo bun, ayo bun, masalahnya ditata bun. Pedot ini, pedot loh Mas Gatlek. Pedot mal. Pedot lahir batin. Sing lali tundungan riko jangget kesimpan nong jarot dodong sun eling eling gambel nong peke kakolaku ne ore piso lilo sing pantas kacung kudu son pokso ngeman ngeman welas hangawe sing kene dijengkol satino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggal ke aku. Aku wes lilo yen sliramu lungo senajan dodo ngempeting loro. Aku raku waso menging sliramu sing tak celok jujur atimu. Muko sliramu ratidro senajan ato engkono. Sliramu tansah kumantil ono ing mripat lan Apa?

sing jawab ke sliramu peto ati peto lambe. Kan mas pupusan Oh, Rian Remixer Remake. you.